dalam kunjung Andalusia, aku itu sinar dan pelopor kecerdasan umat manusia, hingga teoris bidang angka matematika yang menginspirasi sepanjang masa. Di sekolah kehidupan ini, pendaftaran dirimu dimulai dari komitmen dan ketulusan hati, kualitas ikhlas dan keteguhan yang hakiki dimulai dari kepekaan hati yang bersih. Untuk mereka yang selalu mau belajar dari kekuatan cinta sang penguasa semesta, yang menciptakan siang dan malam dalam keseimbangan yang begitu mempesona, penghibur setiap keistiqomahan jiwa yang tak kenal lelah. Jangan pernah berhenti, Umar sepatutnya nafas jiwa belajar untuk tak pernah gentar pada misi dan benteng barbar.